Ayu meling, ibu nawang kengken perasaan ayu nih. Ida diitih ibu, sing yokone ayu ngebesikan, kurenan, sakiwalu, metimpal, pangnu, menyamu pangnu, pangkitu nak ayu ngabe kenal na ayu na. Pasti rasa yang adi nepung unduk ane buka jani pangsing buin adi ngarepang beli beli ngirimin undangan. Dan liu kenangan beri lakar melajang sapang yening sing ada pejatuh karma pastikan mebalasan sesama Astun adi sing jodoh beli adi ngekain undangan beli beli pelaminan sambil beli-beli pelaminan